Lagunya dikasih lagu romantis lagi. Kalau tadi lagu yang dramatis ya. Lagu cinta tetapi tragedi juga endingnya. Gak happy ending.